pengin atimu samin dineng jodohku, yen pengin atimu ditaneng panggonku, entek no tangismu asap no elohmu, yen bisa gawe longgari atimu. Tenanan, tenanan ya mas yo. Mas Unang.